Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa saral umri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-30 dari surah Ali Imran. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه wallahu raufum bil ibad. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan ingatlah suatu hari di mana tiap-tiap jiwa nanti akan mendapati amal kebajikan apapun yang dia lakukan nanti akan dihadapkan pada dirinya. Demikian juga amal kejelekan apapun yang dia kerjakan selama dia menjalani kehidupan dunianya juga akan dihadapkan padanya, dihadirkan, diperlihatkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka tiap-tiap jiwa itu nanti masing-masing sangat ingin kalau seandainya antara dirinya dan antara hari tersebut ada jeda waktu yang sangat jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya, dengan ancaman adabnya dan siksanya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah dan yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Ayat ini ditafsirkan oleh al-imam al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau nyatakan, udkur yawma tajidu kullu nafsim ma'amilathu min khairin muhdoro wa ma'amilathu min syu'in. Ingatlah kamu akan satu hari nanti di mana tiap-tiap jiwa nanti akan mendapati amal kebajikan apapun yang dia amalkan dalam kehidupan dunianya tentunya nanti muhdoro, akan dihadapkan padanya. Ini amal kebajikanmu dulu di dunia. Sebanyak inilah kebaikan yang telah kamu upayakan dengan kesungguhanmu dulu dalam kehidupan duniamu. Wa ma'amilathu min su'in, demikian juga akan dihadapkan padanya apa saja amal kejelekan yang dahulu dalam kehidupan dunianya telah diamalkan. Ini kejelekan yang dahulu kamu amalkan. Maka berbahagialah jiwa-jiwa yang nanti mendapati catatan amalnya itu penuh dengan kebajikan-kebajikan, penuh dengan amal ketaatan-amal ketaatan, sehingga dia nanti akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Sebaliknya, amat celaka nanti jiwa yang di hari itu mendapati lembaran-lembaran catatan amalnya adalah penuh dengan kejelekan, sehingga nanti dia akan menerima lembaran-lembaran catatan amalnya dengan tangan kirinya. Amat celaka dia. Kita diingatkan oleh Allah akan hari kiamat. Hari akhir yang kita akan menjalani kehidupan yang kekal abadi di sana. Maka kebahagiaan atau kebinasaan yang akan kita dapati di hari itu ditentukan oleh amal kita di hari ini. Kalimat ini dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah sebagai mubtada. Khabarnya, beritanya adalah firman Allah yang berikutnya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka nanti tiap-tiap jiwa sangat ingin dia, kalau antara dirinya dan antara hari tersebut ada waktu yang jauh yang memisahkan dirinya. Ghayatan fi nihayatil bu'di fala yasilu ilaiha. Masing-masing jiwa nanti dia berharap kalau seandainya antara dirinya dengan di hari itu, di hari penentuan, ada puncak jarak yang sangat jauh yang dia kira-kira tidak bisa sampai padanya. Semuanya menginginkan demikian. Bagaimana tidak? Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, khalifah pengganti Rasulullah yang diridhoi, yang terbimbing, menantu Nabi alaihi salatu wassalam, Dunurrain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Minal asrah mubassarina bil jannah fi hayatihi. Beliau termasuk 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga di masa hidupnya, sudah dinas. Dia itu sebagai ahlul jannah. Beliau pernah menyatakan, duhai, kalau seandainya aku menjadi abu ketika aku berdiri di atas titian, sementara aku belum tahu apakah nanti aku bisa melampauinya hingga ke surga atau termasuk orang-orang yang berjatuhan ke dalam neraka. Dalam keadaan dinas beliau sebagai syahid, dinas sebagai ahlul jannah. Manusia yang hidupnya digunakan dalam amal ketaatan, amal kebajikan, sedekah, pemimpin umat, khalifah yang bijak, adil, ahli ibadah. Beliau kalau menjalankan qiyamul lail, salat malam, maka tiap rokatnya beliau menghatamkan Al-Quran. ini masih sangat takut. Kalau seandainya beliau berdiri kemudian tidak tahu apakah nanti bisa melewati titian atau termasuk orang-orang yang terjatuh darinya, maka beliau lebih senang kalau seandainya menjadi debu saja, sehingga ada hisab padanya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat seekor burung bertengger di pohon, duh kalau seandainya aku menjadi seekor burung, kenapa enggak ada hisab? Enggak ada perhitungan amal. Enggak ada pertanggungjawaban atas segala apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Demikian juga istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu taala anha, menyatakan lau kuntu nasyam mansia, duhai kalau seandainya aku menjadi seorang yang terlupakan. Wa yuhaddirukumullahu nafsahu, dan Allah telah menakut-nakuti kalian dengan dirinya, dengan ancaman azabnya, karena Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Selain beliau sifati wallahu raufum bil ibad, Allah zat yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Kita enggak boleh tertipu dengan ini. Kemudian kita bersikeras di atas kemaksiatan, amal kemungkaran yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Karena selain Allah maha pengasih, Allah juga mensifati dirinya dengan sadidul adab, Allah zat yang maha keras siksanya. Di sini diulang kembali oleh Allah, wa yuhaddirukumullahu nafsahu, Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Karrara litakid, ini diulang oleh Allah dalam rangka untuk memberikan penekanan hendaknya kalian takut ancaman siksa Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, berhati-hatilah kalian dalam menjalani kehidupan dunia ini. Enggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kalian. Kecuali kalian sendiri yang berusaha untuk menyelamatkan diri-diri kalian. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika turun firman Allah, wa angdir asirotakal akrabin, dan berikan peringatan pada kerabat dekat Muhammad, Rasul langsung bangkit di jantung kota Makkah memanggil kabilahnya. Wahai orang-orang Quraisy, la ugni ankum minallahi syai'a. Setelah beliau peringatkan, angkidu anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian, karena aku tidak bisa memberikan kecukupan atas kalian dari ancaman siksa Allah sedikitpun. Bahkan terhadap putrinya beliau menyatakan, ya Fatimata binta Rasulillah, salini mimma lima si'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Rasulullah, mintalah kamu semaumu dari hartaku, namun aku nanti tidak bisa memberikan kecukupan padamu sedikitpun atas ancaman adab Allah. Kalau mereka orang-orang dekat Rasulullah, Rasulullah enggak bisa menyelamatkan mereka dari ancaman azab Allah, tentu kita yang enggak ada hubungan nasab dengan beliau, yang masa hidup kita jauh setelah beliau, tentu kita tidak bisa mengharapkan apapun dari beliau kecuali kita mengikuti syariatnya, berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berusaha untuk kita membina diri kita dan keluarga kita untuk bisa mengamalkan ajaran Rasulullah. Diawali dari perkara yang mendasar, akidah kita harus bagaimana akidahnya Rasulullah. Dalam amaliyah ibadah kita, tata cara wudhu kita harus berusaha mencocoki bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tata cara sholat kita harus berusaha mencocoki sifat-sifat atau tata cara sholat Nabi alaihi salatu wasalam. Manasik haji kita harus ada upaya untuk kita mengkajinya agar sesuai dengan manasik haji Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena beliau menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah mengatakan, "Sebagaimana kalian melihat aku salat." Bukan salat dengan tata cara sendiri-sendiri, tidak. "Khuddu ani manasikakum," ambillah dariku manasik haji kalian. Bukan tata cara manasik haji masing-masing dari kita, tidak. Itu nanti yang akan dijadikan amalan yang diterima di sisi Allah Jalla wa'az. Dan itu masih mungkin untuk kita amalkan selama Allah berikan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Yaqulu Jalla wa'az, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, "Wa nazala lama qalu ma na'budul asnama illa hubban lillah liyuqarribuna ilaihi." Ayat ini turun ketika kaum musyrikun mereka menyatakan, "Tidaklah kami menyembah atau beribadah kepada patung-patung kami, sesembahan-sembahan kami, kecuali karena kecintaan kami kepada Allah. Agar mereka, patung-patung tersebut, sesembahan-sembahan kami tersebut nantinya bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah." Dalam beribadah kepada Allah, mereka mengambil wasaid, mengambil perantara untuk mencari pendekatan diri kepada Allah nanti pada hari kiamat. Kenapa? Mereka memiliki analogi yang batil, kias yang batil. Allah disamakan dengan raja-raja di dunia yang kita sulit untuk bisa dekat dengannya kecuali mengambil perantara, wasilah, orang-orang yang dekat dengan raja tersebut. Maka mereka meyakini makhluk yang mereka jadikan sebagai sesembahan dari selain Allah itu sebagai orang-orang yang punya jah indah Allah, punya kedudukan sisi Allah. Karena yang dijadikan sembahan oleh kaum musyrikun di masa jahiliyah, kalau tidak para malaikat, para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, atau benda-benda mati yang mereka itu semuanya senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Jalla wa'ala. Itu mereka jadikan ilah selain Allah dengan harapan agar mereka nantinya bisa membantu mereka untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Niatannya tulus untuk Allah. Tetapi ketika cara yang mereka tempuh adalah cara yang batil, cara kesyirikan, maka di penghujung ayat Allah menyatakan, Allah Jalla wa'az menyebut mereka sebagai kadibun kafar, sebagai seorang pendusta lagi kafir. Kaum musyrikun dinas sebagai pendusta lagi kafir karena mereka menempuh jalan kesyirikan. Maka Allah turunkan pada nabinya, katakan, "Kul lahum ya Muhammadu," kata Suyuti, "katakan pada mereka wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Bima'na annahu yusibukum. Allah mencintai kalian, kata Asyuyuti, Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Ini diantara intiqad para ulama terhadap tafsir Jalalain, kritikan para ulama terhadap tafsir Jalalain, karena Asyuyuti rahimahullah ketika mendapati ayat-ayat sifat, maka beliau mentakwilnya. Ini bukan jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah. Maka yang benar, kita tetapkan Allah menyatakan Allah punya sifat cinta, ya Allah mencintai hamba-hambanya. Gak boleh menakwilkan yang dimaksud cinta itu artinya memberi pahala, gak boleh. Karena tidak dimaknai demikian kata yuhibbu dalam bahasa Arab. Maka akidah ahlu sunnati wal jamaah mulai dari masa para sahabah, para tabi'in, kemudian para a'immatul huda, imam yang empat, imam Bukhari, imam Muslim, mereka menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana zahirnya. Adapun hakikatnya, kita serahkan pada Allah hakikatnya. Enggak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah. Yang jelas ketika Allah tetapkan dirinya punya sifat cinta, kita tetapkan mana cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cintanya makhluk. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun, dan Allah zat yang maha pengampun. Liman ittaba'ani ma salafa minhu qabla dzalik rahimun bihi, kata Suyuti, dan Allah maha pengampun terhadap orang-orang yang mengikutiku, mengampuni apa yang muncul dari kesalahan sana atau dosa-dosa dia yang telah lalu sebelum itu. Rahimun bihi, Allah akan mengasihi mereka. Maka ayat ini dijelaskan oleh para ulama, di antara tanda orang yang benar-benar cinta kepada Allah adalah dia akan mengikuti kekasih Allah. Dia akan ittiba kepada siapa? Allah nyatakan fattabi'uni, yang ini diperintahkan kepada Rasulnya, agar Rasul menyatakan kepada umatnya, ikuti aku, ikuti ajaranku. Maka tanda kalau seorang hamba itu benar-benar tulus cintanya kepada Allah, dia pasti akan mengikuti Rasulullah. Mengikuti dalam hal apa? Akhlaknya, amal perbuatannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, sunnah-sunnahnya, ajarannya, seluruhnya akan diikuti semampunya. Itu kalau kecintaan dia kepada Allah benar. Karena di sini Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, rahimahullah, beliau menyatakan, "Fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'a sunnati rasulih." Maka adalah tanda kecintaan mereka, hamba-hamba Allah, kepadanya, yaitu kepada Allah, adalah sesuai dengan seberapa dia mengikuti sunnah Rasulnya. Semakin orang itu mengikuti ajaran Rasulnya, ini menunjukkan kecintaan dia kepada Allah itu semakin tinggi. Semakin orang itu menjauhi ajaran Rasulnya, berarti dia semakin tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan kita kepada Allah itu harus diwujudkan dalam bentuk kita harus mengikuti ittiba kepada ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Ajaran Rasul yang benar-benar sahihah dari beliau, sahih dari beliau. Dengan apa kita bisa mengetahui ajaran Rasul? Dengan kita mempelajari hadis-hadisnya. Kitab-kitab hadis sudah jelas. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Kutubus Sunan, kitab-kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, kemudian Kitabul Masanid, kitab-kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, kemudian Musannab, kitab hadis Musannab, Abdul Razzaq As-Sun'ani, kemudian kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik, juga seperti Sahihul Adabul Mufrad yang kita kaji dalam majelis ini juga setiap hari Senin. Itu termasuk bagian kita ingin mengetahui ajaran Rasul dari sunnah-sunnahnya, bukan dari katanya-katanya, bukan dari petuah ini petuah itu. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, kullu ahadin yu'khadu wa yutraku qawluhu ila sahibu hadal qabri. Setiap orang itu boleh diambil dan ditinggalkan ucapannya, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang ucapannya, kalau itu sanadnya sahih kepada beliau, enggak boleh ditinggalkan ucapannya, harus diambil. Adapun selain Nabi, harus ditimbang kepada ucapan Nabi. Apakah ucapannya, amalannya, nasihatnya, ajarannya sesuai dengan ucapan, amalan, nasihat, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam ataukah tidak? Kalau mencocoki kita ambil, karena mencocoki ajaran Nabi. Kalau tidak, boleh kita tinggalkan. Al-Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya, beliau membawakan sebuah athar dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, makna fattabi'uhu dalam hadis ini, fattabi'uni, ikutilah dia, ikutilah aku, kata Rasulullah, ai alal birri wat taqwa wat tawadu'i wa dillatin nafsi. Kita mengikuti beliau di atas kebajikan dan takwa, dengan ketawaduan, dengan kita merendahkan diri kita, tidak dengan sifat sombong di hadapan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi, mengapa mereka menjadi manusia paling mulia setelah Nabi alaihi salatu wassalam? Coba antum renungkan setiap hadis yang kita kaji dalam kitab Adabul Mufrad. Ketika Rasulullah menyatakan kepada mereka, hendaknya kalian mengamalkan demikian-demikian, ketika mereka bertanya, amalan apa wahai Rasulullah yang akan memasukkan aku dalam surga? Amalan demikian, mereka amalkan. Ketika mereka dilarang oleh Rasul, mereka tinggalkan. Mereka diperintahkan untuk melakukan satu amalan, mereka amalkan sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan sikap mereka yang demikian itu, mereka menjadi manusia yang paling mulia. Kenapa? Ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat yang dikenal paling ittiba kepada Rasul. Itu beliau menceritakan, sampai kalau beliau itu berpergian, karena ingat dulu Rasulullah itu biasa singgah di sebuah tempat di bawah sebuah pohon, maka beliau dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah, padahal ini bukan perkara syariat, beliau istirahat di situ dalam rangka itu. Anas bin Malik dulu enggak suka labu, karena melihat Rasulullah suka dengan apa sayur labu, mulai saat itu beliau suka, menjadi suka. Tabiatnya enggak senang sayur labu, karena melihat Rasulullah waktu makan labu itu Rasulullah apa benar-benar berselera, maka beliau menjadi senang mulai saat itu. Cucu Rasulullah, kemudian Abdullah bin Ja'far, mendatangi seorang wanita tua yang dahulu pernah menjadi tukang masaknya Rasulullah. Datang mereka untuk menanyakan, apa dulu makanan kesukaan Rasulullah? Untuk mereka bisa ikut suka dengan apa yang menjadi kesukaan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bukan perkara syariat itu. Bagaimana itibak mereka dalam sholat tentu ibadah yang azimah. Enggak kita ragukan. Bagaimana itibaknya mereka dalam tata cara wudu? Ini bukan perkara sembarangan. Bagaimana itibaknya mereka dalam perkara haji dan umroh? Enggak kita ragukan tentunya. Dalam perkara yang itu bukan perkara syariat, diikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang menjadikan mereka sebagai umat yang paling mulia dari umat ini. Nahtadim bihadal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.